Mitra bisnis, kecepatan perpindahan arus uang dan orang dari satu daerah ke daerah lain berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Nah, untuk membicarakan hal ini, di ujung telepon saya telah tersambung dengan ekonom UI Katib Basri. Mas Katib, menurut Anda seperti apa kaitannya? Ya, gini. Ini hal yang penting sebetulnya, karena teknologi atau modernisasi dari bank itu membuat kecepatan uang itu berputarnya lebih cepat. Saya ambil contoh begini, kalau dulu belum ada ATM, itu orang mau ngambil uang, setiap kali dia mau transaksi dia harus pergi ke bank. Dia ngantri panjang. Akibatnya orang itu agak males kalau ambil uang setiap kali. Ya. Kemudian ditemukan teknologi ATM. ATM begitu mudahnya sehingga orang bisa dengan gampang setiap waktu ngambil uang. Jam berapapun, 24 jam. Dengan begitu memudahkan dia melakukan transaksi setiap waktu, 24 jam. Perubahan di dalam teknologi ini memungkinkan namanya velocity atau kecepatan berputarnya uang makin meningkat. Karena kalau Anda mengharapkan bank konvensional, Anda nggak bisa transaksi malam. Anda mesti nunggu besok, jam 9, Anda ngantri. Itu biayanya orang lama-lama malas kalau udah suruh nunggu segala macam. Tapi ATM dia setiap waktu Anda bisa ambil uang jam malam, Anda bisa beli makanan, Anda macam-macam itu bisa dilakukan. Nah, infrastruktur ini harus mendukung pergerakan mobilitas dari orang. Nah, kalau infrastruktur perbankannya tidak mendukung, maka kemudian ini ada proses transaksi yang sebetulnya potensial tapi tidak bisa kita lakukan. Misalnya, kita mengambil manfaat dari remittance. Remittance itu adalah itu orang-orang yang kerja di luar negeri mengirim uangnya. Kalau dia harus melalui yang namanya Western Union, biayanya transaksinya mahal, prosesnya lama. Tapi kalau dia kemudian mengenalkan teknologi dari bank dan macam-macam, prosesnya dia bisa cepat. Setiap waktu dia bisa kirim ke Jawa Timur, keluarganya bisa dapat. Akibatnya aktivitas ekonomi di sana bisa jalan dalam waktu singkat. Dia nggak perlu nunggu harian. Nah, ini mobilitas dari seperti ini sebetulnya adalah sesuatu yang kita perlu pertimbangkan. Dan menurut saya sebetulnya peran dari private sector bisa banyak di situ. Demikian Katib Basri, saya Wina Santoso.